يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-122 123 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berikan perumpamaan, awaman kana mayitan fa ahyainahu, yakni apakah sama seorang yang dianggap dicap mati karena berada dalam kesesatan, kebinasaan, kebingungan, kegelapan, apakah sama mereka itu? Awa man kana mayitan, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura, kemudian kami berikan kepadanya kehidupan, kami hidupkan dia dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan iman, dengan takwa, cahaya. Fahyainahu wa ja'alna lahu nura, kami hidupkan dia, berikan hidayah. Wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas, dan kami berikan untuknya ilmu, karena ilmu ini cahaya yang dengannya segala sesuatunya akan menjadi terang benderang, akan nampak mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang merupakan ketauhidan, mana kesyirikan, mana sunnah ajaran Rasulullah dan mana yang ditambah-tambah berupa bid'ah, dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita. Yamshi bihi bin nasi, dengan cahaya ini, dengan ilmu ini, dengan hidayah ini. Sebagian ulama mengatakan nur di sini adalah Al-Qur'an. Allah memberikannya ilmu tentang Al-Qur'an ini, tentang syariat ini. Yamshi bihi fin nasi, berjalan dia di tengah-tengah manusia dengan ilmu tadi. Dia bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dan mana yang tidak harus. Indah, tenang, semuanya nampak jelas. Maka indah perumpamaan orang-orang yang diberi hidayah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk. Kama matharuhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, apakah sama orang tadi dengan orang yang berada dalam kegelapan, kebingungan, dari kesesatan, zulumat, berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu, tidak ada cahayanya, kehidupannya kehidupan yang bingung, dia tidak bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus, mana yang tidak harus. Bingung dia karena tidak ada ilmu yang menyertainya, tidak ada cahaya. Cahaya ini hissi dan maknawi, sama seperti ketika seseorang dia berada dalam betul-betul kegelapan, dia tidak tahu mana arah, sesat dia, tidak tahu mana timur, mana barat, mana yang merupakan jalanan, mana yang bukan jalanan, mana yang subhanallah. kapan harus belok, kapan berada dalam kegelapan. Tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, tidak ada tuntunan, tidak ada bimbingan. Seperti itu pula orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, tidak ada ilmu yang menuntunnya, laisa bi khariji minha. Dicampur aduk segala sesuatunya, halal haram, sunnah bid'ah, tauhid dengan kesyirikan. Dicampur aduk. Bingung dia. Ketika orang ramai-ramai melakukan sesuatu, dia pun ikut-ikutan melakukannya tanpa dia mengetahui apakah yang dilakukan oleh orang banyak itu kebaikan atau justru kesalahan. Tidak ada ilmunya. Dia tidak bisa memilah-milih. Laisa bi kharijin minha. Subhanallah. Perumpamaan yang sangat indah dan nyata yang Allah berikan kepada kita. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hias-hiaskan untuk orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Orang kafir, orang musyrik, orang mulhid. Menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Orang-orang kafir dengan semua dan berbagai macam agama dan keyakinan. Dihiaskan oleh mereka, dihiaskan untuk mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum." Syaitan itulah yang menghias-hiasi sehingga nampak indah apa yang mereka lakukan. Yang jelek dihias-hiasi sehingga nampak indah. Dan orang-orang yang melihatnya pun akan tertipu dengannya karena keindahan itu. Padahal pada hakikatnya itu adalah kejelekan. Inilah kesesatan, itu adalah penyimpangan. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman tentunya dia sangat mengetahui dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ilmu min kitabillahi wa sunnati rasulihi, bukan cuma sekedar katanya-katanya. La, tapi ilmu itu kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa kata guru kita atau bukan apa yang kita katakan atau kita anggap baik. Baik. Karena setiap orang memungkinkan untuk dia beranggap-anggap, berandai-andai atau memandang bahwa ini baik atau tidak baik. Ya sesuai dengan akalnya, perasaannya, pikirannya. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Ilmu yang kita bahas di sini adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Qala Allahu wa qala Rasuluhu. Al-Imam Syafi'i mengatakan famasi wa dalika fa waswasatu syayatin. Selain dari itu hanya sekedar bisikan-bisikan syaitan. Zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Demikianlah kami jadikan di setiap negeri akabira mujrimiha, tokoh-tokohnya sebagai pelaku jarimah. Pelaku jarimah. Bukan hanya di Makkah pada saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tokoh Quraisy. Bukan cuma hanya mereka, di setiap negeri dan di setiap nabi. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, di ayat yang lain. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan para mujrimin, para pelaku maksiat. Para pelaku dosa, para penentang. Setiap rasul ada penentangnya. Tidak berjalan mulus. Barakallahu fiik. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha, untuk mereka melakukan makar. Makar di sini adalah tipu daya dalam bentuk menghalangi orang dari kebenaran. Barakallahu alaikum. Dan menghalangi kebenaran itu sendiri untuk disampaikan. Tidak boleh, tidak boleh menyampaikan. Diusir orang-orang, dihalangi. Wakadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkur biha. Subhanallah, makar, khadi'ah. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Tidaklah mereka melakukan makar. Kecuali akibat dari makar itu kembali kepada mereka. Usaha upaya yang dilakukan orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy di zaman Rasulullah SAW sungguh sangat luar biasa. Pemukulan, penghinaan, pengejekan, barakallahu fikum, bahkan pembunuhan dilakukan oleh mereka. Ketika mereka berusaha dan terus berusaha untuk mematikan dakwah Rasulullah SAW, tak kunjung-kunjung mati, bahkan senantiasa semakin hari ada saja orang yang masuk Islam. Semakin ditekan dan ditekan, semakin ada saja orang yang mendapat hidayah. Padahal sudah berbagai macam cara. Sehingga terakhir mereka memutuskan untuk memboikot Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Diboikot, tidak diajak muamalah, tidak boleh jual beli. Jadi semua bahan pangan yang masuk ke kota Makkah diborong oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Sehingga kaum muslimin tidak bisa membeli apa-apa dan tidak bisa ngapa-ngapa. Subhanallah. Tidak boleh diajak jual beli. Jadi terputus. Sehingga para sahabat kelaparan sangat, dan bukan tempo 1-2 hari, 2-3 pekan atau 3-4 bulan, 3 tahun diboikot. Subhanallah. Dua kemungkinan, tidak ada yang ketiganya. Dua pilihan, tidak ada yang ketiganya. Imma kalian mati kelaparan semuanya, wa imma kalian kembali ke agama nenek moyang. Subhanallah, keji luar biasa. Sampai sedemikian mereka perlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi. Allah tetap menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya. Walaupun sudah 3 tahun, Allah memberikan jalan keluar untuk mereka. Mereka tetap bersabar dengan keimanannya sampai Allah memberikan jalan keluar. Sehingga menjadi pelajaran bagi siapapun, ketika ada sesuatu yang dihadapi, jangan terlalu tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Harus bersabar. Akan ada saatnya nanti. Baik. Dan janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau bukan sekarang, nanti. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti. "Wallahu la yukhliful mi'ad." Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Barakallahu fikum. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tidaklah mereka melakukan makar kecuali kembali akibat makar itu kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak merasakannya. Tidak memperkirakan sebelumnya. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa memanfaatkan ilmu dan hidayah ini untuk kita berjalan di tengah manusia, menjalani kehidupan kita, Dengannya kita bisa mengetahui mana ketauhidan, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana maksiat. Baik. Sehingga enak kita menjalani kehidupan kita ini, tenang. Tidak bimbang, tidak bingung, tidak ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan orang, kita juga melakukan. Apa yang ditinggalkan orang, kita juga meninggalkan. La. Baik. Walaupun kita harus menyelisih orang banyak, baik, karena apa yang kita dapati dan apa yang kita ketahui dan apa yang kita amalkan itu ada di atas petunjuk. Min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sendirian. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.